jadi ceritanya itu, awal cerita pertamanya itu, saya itu lulus SMA itu tahun 2010. Tahun 2010 itu saya nggak langsung kuliah, tapi saya disuruh sama orang tua saya untuk ke Pare, di Kampung Inggris yang ada di Pare, Jawa Timur. Pasti pada tahu kan? Nah, saya itu kursus di sana di BEC-nya, di BEC, itu di pusatnya. Jadi sistemnya emang kayak sekolah, harusnya 1 tahun, tapi saya cuman 6 bulan. Nah, 6 bulannya itu karena ini. Singkat cerita, saya di sana kan ngekos. Dan akhirnya suatu hari saya dan teman-teman saya sepakat untuk jalan-jalan ke gunung di daerah sana dekat Kampung Inggris, yaitu Gunung Kelut. Kita semua nyewa mobil, satu mobil bak terbuka gitu. Sekitaran ada 10 atau 12 anak ya, pokoknya atau lebih gitu, saya lupa. Pokoknya rame, itu cewek cowok, enggak cewek semua. Cewek cowok. Nah, kita berangkat. Pagi berangkat, nyampe di sana siang karena jaraknya lumayan lama ya. Habis itu kita udah nyampe di parkirannya Gunung Kelut, kita ketemu sama juru kuncinya. Di situ sama juru kunci kita dibilangin, dinasehatin, dikasih pesan. Boleh main ke Gunung Kelut ini, boleh bermalam di sini atau kemah di sini, tapi satu, jangan teriak-teriakan. Oke, jangan teriak-teriakan. Dua, jangan main api atau nyalain api. Oke, kita semua udah catat tuh baik-baik. Akhirnya, karena masih siang atau sore gitu, kita lanjut ke Gunung Kelut jalan kaki. Untuk ngelihat secara langsung anak Gunung Kelut, kita ngelewatin goa. Goa gitu, jadi goanya gelap, benar-benar gelap. Kita jalan masuk ke dalam. Nah, di situ emang benar-benar udah ngerasanya enggak enak karena posisinya gelap banget ya. Terus pas udah selesai di ujungnya keluar, itu bagus banget, bener-bener kayak apa ya, kayak taman tapi pokoknya kayak taman deh, bagus banget, banyak tanaman-tanaman pohon gitu, terus ada tangga-tangga gitu, terus ada jalanan juga, terus nanti di ujungnya ada tangga yang bener-bener bisa sampai ke atas gitu, kayak puncaknya gitu, tapi saya gak naik, jadi saya cuma di tangga yang di bawah. Itu langsung ngelihat belakangnya itu anak Gunung Kelut itu. Wow, itu tuh ngelihat, ya ampun, deket banget jaraknya gitu, kayak bisa megang gitu. Terus singkat cerita, akhirnya udah sore, kita memutuskan untuk pulang. Nah, bukan pulang, tapi berkemah di pinggir jalan Gunung Kelut gitu. Kita keluar nih dari parkiran, masih di jalanan Gunung Kelut itu. Keluar dari parkiran, terus ada tebing. Nah, di bawah tebingnya itu ada kayak jalanan, apa sih, lapangan kosong gitu. Tapi itu udah di aspal. Oke, akhirnya kita semua sepakat untuk bermalam di situ, di mobil bak. Nah, kita itu bagi dua kelompok. Jadi yang kelompok pertama untuk tidur dulu, nanti ganti-gantian gitu ya. Terus abis itu saya itu yang dapat bagian kelompok pertama. Akhirnya tidur duluan di mobil bak dan menatap langit yang bener-bener bagus banget, cantik banget, banyak banget bintang-bintangnya, cerah langitnya tuh, lagi bener-bener cerah. Terus tidur, tapi tidurnya itu gak bisa tidur secara pulas, gak bisa pulas, karena saya itu ngedengar teriakan teman-teman saya, salah satu teman saya. Ada salah satu teman kita itu yang agak lekong, ya, panggil aja si lekong. Ya, si lekong itu teriak-teriakan terus ya, saya kebangun, Saya tanya, kenapa sih tuh ribut-ribut aja sih gitu. Tahu tuh, pokoknya yang lain juga udah marah-marah gitu ke si Lekong itu. Saya tanya dia, dia itu ngelihat mbak-mbak cewek di jembatan atau di dan di gubuk. Jadi tempat kita bermalam itu di dekatnya itu ada jembatan kecil gitu, kayak brook gitu ya, kalau orang jauh ngomongnya brook. Di situ juga ada gubuk dari kayu gitu kecil. Nah dia di situ katanya ngeliat mbak-mbak gitu, mbak-mbak baju putih. Ya udahlah biarin aja gitu, halusinasi kali gitu kan. Ya udah akhirnya saya lanjutkan tidur. Terus sekitar jam 11 malam, jam 11 malam atau jam 12 malam gitu, atau or setengah 1 malam, gantian giliran kelompok 1 yang melek dan kelompok 2 yang tidur. Nah ternyata pas saya lagi pada tidur, kelompok 1 lagi pada tidur, itu yang kelompok 2 itu lagi pada masak. Mereka juga awalnya bingung gimana nih mau masak atau enggak gitu, karena emang butuh air dan lapar gitu kan. Kita gak bawa makanan-makanan instan. Walaupun makanan instan, kita cuma bawa mie dan itu juga harus dimasak pakai air gitu ya. Ya udah akhirnya mereka ternyata masak, nyalain api gitu, nyalain api secara alami. Akhirnya nyala apinya. Nah pas giliran mereka tidur terus saya yang bangun, akhirnya saya disuruh motongin sayur-sayuran. Oke, saya motongin sayur-sayuran sambil duduk di bangku kecil, kan kita bawa bangku kecil gitu ya. Sambil duduk di bangku kecil, dan dari arah tebing, tebing yang kita inepin di situ, saya lihat ada sosok makhluk gede, super-super gede, dan gede banget, pokoknya gede banget, itu jalan ke arah saya. Itu jalan ke arah saya, saya langsung astagfirullahaladzim, kaget, bener-bener kaget, tapi saya nggak cerita ke teman saya apa yang saya lihat gitu. Saya benar-benar langsung kaget, Allah Akbar, itu apa gitu, gede banget gitu. Saya langsung istighfar, istighfar, ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi, dan alhamdulillah makhluk itu hilang. Saya lihat lagi ke arah tebing, alhamdulillah makhluk itu hilang. Terus teman saya pun juga banyak kan ya, yang banyak bolak-balik untuk buang air kecil, yang lagi tidur juga buang air kecil, kita semua pasti buang air kecil gitu ya. Nah ada akhirnya singkat cerita nih ya, singkat cerita pas paginya kita mau pulang, pas naik mobil bak, saya langsung muntah-muntah, entah itu muntah-muntah, pokoknya muntah-muntah, bener-bener muntah. Muntahnya bukan makanan, gak makanan, tapi air gitu, pokoknya air ya kayak ludah gitu lah, pokoknya muntah-muntah. Dan teman-teman saya pun yang lagi berhenti sepanjang jalan pulang, kan masih naik turun gunung gitu ya jalanannya, masih naik turun gunung kan, berhenti mereka untuk foto-foto. Tapi saya tetap posisi masih muntah-muntah aja di situ, nggak kuat banget, badan lemes banget. Dan di situ kata teman saya, tangan saya itu sepanjang jalan mau pulang itu pun tangan saya ini loh ke belakang gitu, kayak jadi kayak ngegendong sesuatu gitu. Nah akhirnya mobil kita sampai di depan kos-kosan saya. Kita semua turun, dan setelah turun saya itu minta ke teman saya, kata teman saya itu kopi hitam, benar-benar hitam, dan saya minta pakai teko. Tahu kan ya pasti teko, yang teko minuman yang agak gede gitu loh, yang dari plastik gitu. Nah, saya minta kopi seteko itu, dan pas udah dibikinin sama teman saya, benar-benar kopi hitam ya. Pas udah dibikinin sama teman-teman saya, itu saya langsung habis dalam satu kayak glek gitu aja udah. Jadi enggak pakai napas, enggak pakai apa, langsung habis, benar-benar habis tuh satu teko kopi hitam, pure hitam gitu. Nah, terus pokoknya setelah kejadian itu saya jadi merasa aneh di kos-kosan. Kos-kosan itu saya kan saya waktu itu pernah mau mandi. mandi, baru masuk kamar mandi, baru buka pintu kamar mandi, terus nutup pintu kamar mandi, baru di dalam kamar mandinya. Di kamar mandi kan biasanya ada jendela, bolongan bolongan jendela-jendela gitu kan ya. Nah, di situ saya ngelihat sosok tinggi, hitam, tapi mukanya benar-benar jelek banget, jelek-jelek banget. Itu melotot ke saya gitu, kayak ngelihat ke saya melotot gitu. Saya langsung teriak, teriak, pokoknya teriak kenceng. Teman-teman saya juga langsung keluar kamar mandi. Teman-teman saya nanya, ada apa gitu kan. Itu tadi saya ceritain gitu, ada makhluk itu gitu. Terus akhirnya saya mandi, selalu mulai saat itu tuh saya setiap ke kamar mandi apa-apa tuh pasti minta ditemenin teman saya. Dan kebetulan saya itu kan di Pare itu, di kampung Inggris itu, ngekosnya itu bareng sama bibi saya bawa bibi satu dari Bekasi, bibi saya khusus untuk nyuci gitu ya. Nah, cuman bibi saya itu beda kamar sama saya kamarnya di pojok, tapi bibi saya agak di tengah gitu. Nah, abis itu saya kan tidur emang kepisah sama bibi saya malamnya tidur itu bener-bener ngeliat yang namanya dua pasukan hitam dan putih. Dua pasukan hitam dan putih itu ketua gengnya, itu istilahnya ketuanya tuh pada ini loh, main kuda, apa, pada naik kuda. Dua pasukan itu naik kuda, yang satu hitam yang satu putih, dan ketuanya itu berantem, bener-bener berantem di depan mata saya. Pure itu bener-bener astagfirullahaladzim, langsung saya teriak, teman-teman saya langsung pada datang, termasuk bibi saya juga datang. Kenapa gitu. Ya saya ceritain, akhirnya saya pindah kamar kosan, saya pindah kamar ke kamar teman saya. Terus di situ saya dikasih buku, pokoknya dikasih buku itu kayak buku apa sih, buku zikir pagi dan petang. Saya baca. Itu udah pagi ya. Saya baca, kaki saya terasa enteng, terasa ringan gitu ya. Tapi pas saya nggak baca tuh buku zikir pagi dan petang, kaki saya udah mulai kayak berat lagi, terus merasa ada yang megang dari ujung kuku sampai betis tuh kayak ada yang gerayang gitu loh. Nah, singkat cerita, akhirnya saya udah benar-benar nggak kuat di situ. Saya awalnya nggak cerita ke orang tua saya, nggak nelpon ke orang tua saya. Tapi akhirnya terpaksa saya cerita ke orang tua saya, dan ke orang tua saya ya udah baca zikir terus, pokoknya jangan sampai pikiran dikelabuin sama para jin gitu kan. Nah, ditanyain apa mau pulang aja ke Bekasi, ntar dulu deh gitu kan, ntar dulu, insya Allah bisa kok gitu. Terus akhirnya emang pokoknya selama 6 bulan itu masih bisa ngelihat terus. Udah gak kuat nih, sayanya udah merasa, ih apaan sih, keganggu banget ya. Terus akhirnya, kita itu punya teman yang kemarin ikut jalan-jalan juga ke Gunung Kelut itu. Ada satu teman kita yang orang Banten. Nah, abang itu, dia itu orang asli Banten, jadi dia yang ngebantu gitu. Kita akhirnya ngumpul di kosan salah satu teman kita. Di situ dia nyediain kayak kopi hitam, terus nyediain kayak apa sih, cemilan-cemilan, jajanan gitulah. Dan masuklah jin yang ada di badan saya ke abang ini yang orang Banten ini. Masuklah, dan katanya itu jin itu marah, dia mengaku adalah raja di Gunung Kelut itu gitu ya. Dan dia datang masuk ke badan saya itu, ikut ke badan saya sama putrinya si raja ini. Dan katanya itu si rajanya ini marah karena ada teman saya yang kencing sembarangan. Jadi kencingnya itu di jalan pintu masuk istananya mereka, dan itu benar-benar bikin mereka marah. Terus ya intinya akhirnya saya bilang, please keluar, jangan ikutin badan saya terus gitu kan, tolong, minta tolong gitu. Akhirnya dia mau gak ngikut ke badan saya, cuman ada syarat, saya dan teman-teman saya jangan sekali-kali jelek-jelekin Gunung Kelut. It's okay, kita nggak pernah yang namanya jelek-jelekin Gunung Kelut. Apa sih yang dijelek-jelekin dari Gunung Kelut? Nggak ada gitu. Karena pemandangannya emang bagus, udaranya emang sejuk, dan lingkungannya pun ramah, nyaman gitu loh. Jadi nggak ada yang bisa dijelek-jelekin. Nah, sepulang, pokoknya yang bukan ngejelek-jelekin, saya akhirnya pulang ke Bekasi, nggak kuat, nggak ngelanjutin 1 tahun. Saya pulanglah ke Bekasi, dan di situ selama di Bekasi, mulai dari Bekasi itu, saya kuliah tahun 2011 itu saya kuliah di Binus Lipi Kemanggisan. Dan di Binus Lipi Kemanggisan itu pun saya ngekos, karena dari Bekasi ke Slipi lumayan ya jamnya, apalagi ada jam pagi, ada jadwal kuliah pagi. Nah, akhirnya saya ngekos, dan di kos-kosan itu pun saya sering ngeliat makhluk gede hitam gitu, yang tahu-tahu suka nongol ada. Terus juga kadang-kadang ada si makhluk cewek, sebut aja si mbak kun itu tiba-tiba yang ada nongol, terus atau suka ngasih suara kayak ketukan atau gesekan atau apalah gitu, pokoknya sering mati ganggu. Saya sering banget pindah kos-kosan, terus pindah kamar. Saya juga masih sering diliatin mereka. Mereka masih suka menampakkan diri gitu ya. Nah, akhirnya pokoknya sampai sekarang kalau saya diskusi, kalau saya ngobrol gitu ya, itu adalah mereka tiba-tiba nongol, mereka tiba-tiba nampakin diri. Sampai pas saya lagi di rumah pade saya di kampung, pas banget azan maghrib pas banget, Allahu Akbar gitu kan. Kalau rumah pade saya di kampung itu nggak ada kayak langit-langitnya gitu ya, jadi kayak langsung tiang genteng gitu loh. Nah, di situ pas banget ada cewek lagi duduk. Wow. Astagfirullahaladzim, tuh saya langsung yang namanya saya tuh langsung lari ke arah ruang tamu, ke arah ruang tamu nemuin ibu saya di situ yang lagi pada duduk kan, sama pade juga ya. Kan saya di ruangan belakang, ruangan tamu tapi yang belakang gitu. Nah, saya langsung lari ke depan, saya ngeliat makhluk itu lagi duduk. Terus saya juga sering kamar saya yang di rumah Bekasi itu, kalau TV di kamar itu suka nyala mati sendiri gitu. Nah, saya laporan ke orang tua, ke bapak saya, minta tolong dicekin itu kenapa TV nyala mati sendiri, sedangkan TV itu nggak ada timernya gitu loh. Nggak ada timernya, timernya juga udah, maksudnya nggak pakai settingan timer gitu, nyalanya jam segini. Tapi itu TV kamar saya itu pasti selalu nyala azan subuh sama azan maghrib, itu udah pasti nyala sendiri kalau misalnya lagi nggak ditempatin. Oke, jadi karena kan saya kan ngekos, jadi kan kamar saya nggak ada yang nempatin. Nah, tapi suatu hari saya lagi ke atas, beraniin tuh ke kamar saya sendiri kan, kamar saya di atas, beraniin. Pas lagi mau ngambil baju di lemari kamar saya, azan lah ya, Allahu Akbar gitu nih, di depan rumah saya kan musola persis. TV kamar saya langsung tek nyala sendiri. Dan stupidnya saya itu, saya malah menantang mereka yang gaib. Saya bilang, oke, kalau misalnya dalam hati ya, oke, kalau misalnya emang kalian ada di sini, lo semua ada di sini, tunjukin. Dan Allahu Akbar, emang kuasa Allah ya. Saya benar-benar langsung ditunjukin. Di bawah TV saya kan ngegantung di tembok gitu. Di bawahnya itu ada meja sama radio gitu kan, apa sih, VCD radio gitu. Nah, di pojok di situ ada yang lagi duduk, apa ya, duduk ngeringkuk gini loh, sosoknya hitam gede tapi nggak terlalu gede banget sih. Dia ngeringkuk dan saya langsung ngeliat, tapi alhamdulillah dia nggak ngeliat ke saya. Jadi dia ngeringkuk badannya terus nunduk dia ke bawah. Saya langsung lari pokoknya lari, bener-bener lari kenceng banget ke bawah. Itu bener-bener langsung ceritain ke bunda, ke orang tua semuanya, ceritain ke adik-adik. Tapi gak ada yang percaya. Tapi pas saya ceritain, itu tadi yang saya bilang, saya apa, Iyo tuh bilang kalau misalnya mereka ada di sini, mereka tuh, itu mereka baru percaya. Karena saya itu malah menantang mereka gitu ya. Ada satu kejadian unik yang pernah saya alamin. Jadi saya pulang dari rumah teman saya di daerah Prima Harapan Regency, itu naik motor. Itu sekitar jam 8 malam saya pulang. Dan di ngelewatin lapangan bola perumahan itu kan, lapangan bola, sepi, gelap banget, bener-bener yang lewat cuma saya. Nah, di dekat lapangan bola itu ada jalanan gitu kan, masuk ke komplek yang lain, maksudnya masuk untuk ke blok yang lain. Di situ ada pohon gede, bener-bener gede, tinggi banget. Nah, di bawah pohon itu ada mobil lagi berhenti. Dan saya tahu itu mereka lagi, mungkin ya, lagi pacaran ya. Mereka lagi pacaran karena, mohon maaf, karena posisi mobil pun juga goyang-goyang gitu. Mereka lagi pacaran. Dan saya ngelihat di atas mobilnya itu, di dak mobilnya itu di atas pokoknya. Si Mbak Kun lagi duduk di atasnya, di atas mobil itu sambil cengengesan. Terus, alhamdulillahnya lagi gak ngeliat ke saya, cuman dia ngeliatnya ke bawah gitu loh, sambil cengengesan, terus kakinya ngegoyang-goyang gitu. Gimana sih kalau misalnya lagi duduk kayak di bangku, kan kaki bisa goyang-goyang gitu ya. Kakinya goyang-goyang. Saya langsung tancep gas saat itu, pokoknya langsung lari. Terus besokannya baru cerita ke orang tua. Enggak, saat itu juga langsung cerita ke orang tua karena saya enggak cukup berani. Sampai saat ini pun saya masih bisa melihat mereka. Oh ya, for your information, saya itu udah diruqyah lebih dari 5 kali. Tapi enggak tahu kenapa saya juga masih bisa melihat mereka. Segitu aja yang saya mau ceritain hari ini. Semoga sedikit berfaedah untuk teman-teman semua yang mau naik gunung. Kalau misalnya emang ada larangan ini itu, ya ayo kita indahkan larangannya gitu. Maksudnya jangan dilanggar, ditahan untuk tidak melanggar. Karena mau gimana pun, tempat yang kita kunjungin, tempat yang kita tempatin, itu pasti ada makhluk gaibnya gitu, pasti ada penunggunya. Oke, sekian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.